إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى Antum enggak pakai jaket tuh. Masyaallah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar amma ba'd al babu al hadi al ashar bab ke-11 dari kitab talkhis atau fathu rabbil bariyah di talkhisi al hamawiyah al babu al hadi ashar fil ma'iyah. Kita akan membahas al ma'iyah, yaitu kebersamaan. Kebersamaan yang dimaksud di sini adalah kebersamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya. Ma'iyatullah, kebersamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-ma'iyah atau ma'iyatullah ini adalah salah satu pembahasan akidah yang sangat penting pada konteks tertentu, ya, atau sebagian konteks ini murni pelajaran akidah asma wa sifat. Alhamdulillah. Sudah kita baca nanti antum. Siap-siap. Ana muqaddimah. Jadi al-ma'iyah ini pada sebagian konteks murni pembahasan akidah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Murni pembahasan akidah. Pada sebagian konteks lainnya, ma'iyah ini pembahasan akidah warudud, akidah dan bantahan-bantahan terhadap ahlul bid'ah munharifah. Dalam konteks lainnya, al-ma'iyah ini pembahasan tazkiyatun nufus. Gitu ya. Jadi pembahasan al-ma'iyah ini pembahasan yang penting, vital dan sangat bermanfaat insyaallah. Ya, begitu. Jadi kadang-kadang al-ma'iyah pembahasan ini murni di sini pembahasan awal-awal pembahasan tentang akidah tentang ma'iyah. Ya. Kemudian nanti mulai kemudian akan ada sedikit singgungan bantahan terhadap ahlul bid'ah. Dan juga akan dalam konteks lainnya al-ma'iyah ini pembahasan tentang tazkiyatun nufus. Dan sangat diperlukan oleh orang awam. Jadi orang awam pun perlu pembahasan tentang ma'iyah dari segi akidah dan dari segi tazkiyatun nufus. Adapun dari segi rudud, ya orang-orang awam enggak berkepentingan, ya. Begitu. Baik, kita mulai dari al-babu al-hadi asyad. Fadal. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب الحادي عشر في المعية. أثبت الله لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أنه مع خلقه. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، سورة الحديد الآية. وقوله تعالى: وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، سورة الأنفال الآية. وقوله تعالى إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى، سورة طه. ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. وقوله صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبي بكر وهما في الغار: لا تحزن إن الله معنا، سورة التوبة. الآية وقد أجمع على ذلك سلف الأمة وأئمتها. أحسنت. قال المؤلف رحمه الله تعالى أثبت الله لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله أنه مع خلقه. Dari mukaddimah ini atau awal pembahasan al-ma'iyah atau ma'iyatullah, ada pelajaran adab dari Syekh Uthaymin rahimahullah. Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan terhadap dirinya atau tentang dirinya di kitabnya dan melalui lisan rasulnya annahu ma'a khalqih, bahwasanya Allah Ta'ala bersama makhluknya. Di sini ada, lihat judul Al-Ma'iyah, Fil-Ma'iyah, yaitu Ma'iyatullah. Ya, deskripsi, mukaddimah, beliau tidak mengatakan seperti yang beliau katakan di unwan, di judul. Beliau mengatakan annahu ma'a khalqi, athbatallahu li nafsihi annahu ma'a khalqi. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan bahwasanya dirinya bersama dengan makhluknya. Apa faedah dari ta'birnya Syekh Uthaymin di sini, ikhwan? Di judul, ta'bir judul, fil ma'iyah, ada sisi ijmal di situ. Kita bicara tentang ma'iyah, karena ma'iyah yang akan dibicarakan, ma'iyah secara lughah, ma'iyah secara syar'i, ma'iyah dengan jenis-jenisnya, ma'iyatullah dengan jenis-jenis, macam-macamnya, itu fil ma'iyah masih ijmal. Namun di mukaddimah Allah menetapkan terhadap dirinya annahu ma'a khalqihi, bahwasanya Allah bersama dengan makhluknya. Jadi ketika berbicara ma'iyah secara ijmal, Syekh Uthaymin mengatakan fil ma'iyah, kelas. Walaupun yang dimaksudkan sebenarnya ujung-ujungnya ma'iyatullah. Tapi ketika mendeskripsikan di mukaddimah tentang Allah subhanahu wa ta'ala, maka Syekh Uthaymin rahimahullah menyebutkan apa yang sesuai dengan teks Al-Quran ataupun hadis. Bagaimana penjelasannya? Annahu ma'a khalqih, bahwasanya Allah Ta'ala bersama dengan makhluknya. Karena dalam Al-Quran maupun dalam hadis tidak ada penyebutan dengan lafal ma'iyah. Paham gak? Makanya Syekh Uthaymin mengatakan, Syekh Uthaymin tidak mengatakan athbatallahu linafsihi al-ma'iyah. Enggak mengatakan gitu kan? Tapi mengatakan athbatallahu linafsihi annahu ma'a khalqih. Gimana? Paham gak? Paham. Ya, padahal kalau misalnya beliau mentakbirkan athbatallahu li nafsihi al-ma'iyyata, sah enggak secara makna dan lafal? Sah. Tapi di antara adab yang beliau ingin ajarkan kepada kita adalah bahwa saya ketika ada, ketika antum membuat istilah dan istilah tersebut syar'i sahih, istinbat dari dalil-dalil, dan ternyata antum bisa mentakbirkan lebih sesuai dengan dalil, maka yang lebih afdal adalah yang sesuai dengan teks dari dalil. Itu. Baik. Dari segi kesesuaian dengan istilah dalam dalil, mana yang lebih benar? Lebih benar ya, bid'ah atau tidak sesuai sunnah? Bid'ah. Ya kan? Bid'ah. Walaupun kalau kita misalnya menyebutkan dalam konteks kemasyarakatan yang belum siap, maka tidak masalah juga kita mengatakan tidak sesuai sunnah gitu kan ya. Tapi secara syar'i, secara asl syar'inya lebih afdal kita bilang bid'ah. Ya enggak? Begitu. Ya. Tapi kalau misalnya antum jadi imam, antum bilang ke jemaah lurus dan rapat, bahasa apa itu? Bahasa antum, ikan bahasa Indonesia. Tapi kalau antum bilang sawu sufu wakum faina taswiyatu sufu finta misra, secara syar'i mana lebih afdal? Sawu sufu wakum. Ya, jelas ya, sesuai dengan apa yang di Al-Quran dan Sunnah, di As-Sunnah. Tapi secara kemasyarakatan supaya mereka paham, enggak dikatakan lebih afdal sih. lebih bisa dipahami apa dengan bahasa Indonesia, enggak? Makanya anak waktu itu di sini sholat waktu masih sebelum pandemi, anak kumat kami anak kan balik badan menuju ke makmum kan, perjejer makmum itu waktu hari libur di sini. Ada tamu-tamu kan, biasa kalau hari libur tuh ada tamu-tamu di sini, tamu-tamu orang-orang warga sini. Tak salah tamu anak muda di belakang anak itu, pas dia bingung lihat anak itu. Kenapa? Ini mas sholat kok kumat kamit imannya, imamnya. So, pakai bahasa Arab lagi, dia gak ngerti. So, anak muda, lurus rapat, lurus, lurus. Anak periksa, so pertama, lurus. Agak deketin, Pak, deketin. Giran dia nih, dia bebal dia. Karena dia masih heran ngeliatin anak. Lurus rapat, lurus rapat. Dilurusin, mas, mas. Apa kata dia habis itu? Bahasanya beli mana? Oke, okay, kata dia. Dikituin. Oke nya juga, Pak. Nadanya juga nyebelin juga. Malah gaul dia. Ya, secara afdoliyah, syar'iyah, ya jelas. Sawusufufakum. Nah, di sini pelajaran adab dari beliau, rahimahullah ta'ala. Jadi, al-muhafazatu ala lafzi awla, kata Syekh Utsaimin. Menjaga lafal syar'i sesuai dengan bagaimana yang Al-Quran Sunnah itu aula. Ya, kalau emang antum bisa berkesempatan untuk itu, jelas lebih aula, lebih afdal. Ya, tetapi kalau memang untuk dalam memahamkan orang dan ternyata lebih paham dengan istilah versi kita, pendekatan, ya takrib, ya enggak masalah antum dengan bahasa antum. Begitu ya. Selama lafal tersebut bukan paten yang diwajibkan harus dengannya. Ya, seperti lafal azan. Ya, lafal azan harus dengan lafalnya. Itu enggak bisa, enggak ada pendekatan kemudian hayal salat kita, mari kita salat. Enggak bisa itu, malah jadi ihdats. Enggak bisa, ya. Tapi karena azan itu dimaksudkan dengannya pada awalnya bukanlah untuk memahami maknanya saja. Tetapi azan maknanya adalah i'lam, memberitahu waktu, sudah masuk waktu, itu makna azan. Jadi enggak harus enggak boleh diubah lafalnya. Taib, kemudian famin adillatil kitabi qauluhu ta'ala wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan dia bersama dengan kalian dimanapun kalian berada. Al-hadith, ya. Faqauluhu ta'ala wa anna allaha ma'al mu'minin, bahwasanya Allah ta'ala bersama dengan orang-orang mu'minin. Kira-kira dua ayat ini, ya, taib, ini tauhid. Tapi berkaitan enggak dengan tazkiyatun nufus? Fa huwa ma'akum aynama kuntum. Jelas berkaitan sekali dengan tazkiyatun nufus, dengan pembersihan jiwa. Allah selalu berada di antara Allah ta'ala bersama kalian dimanapun kalian berada. Ya, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada, karena Allah ta'ala bersama dengan kalian. Kemudian di ayat berikutnya, wa anna allaha ma'al mu'minin. Kalau sini wa huwa ma'akum, antum di sini lebih global daripada masalah ma'al mu'minin. Kenapa? Antum di sini tidak Allah ta'ala khususkan sifat antum siapa. Tapi ma'al mu'minin, maka di sini ada takhsis bisifah. Ya, pengkhususan dari segi sifat. Yaitu orang-orang beriman. Berarti ada perbedaan. Apakah di sini yang dibedakan ma'iyahnya saja? Apakah di sini dibedakan objek ma'iyah atau objek ma'iyah dan ma'iyahnya yang dibedakan? Ana ulangi. Wa huwa ma'akum. Antum ini siapapun, ya. Objek ma'iyahnya siapa? Antum kan? Antum. Wa anna Allah ma'al mu'minin. Objek ma'iyahnya al-mu'minin. Beda enggak antum dengan globalnya dengan mu'minin, beda enggak? Beda. Beda. Ini jelas objek beda. Apakah objeknya saja yang beda atau ma'iyahnya juga beda? Maka di sini wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wa anna Allah ma'al mu'minin, kira-kira. Kalau objek ma'iyahnya beda, maka kebaikan ma'iyah tersebut akan beda enggak kira-kira? Beda. Beda, Hasan. Ini mafhum khalas langsung dengan fitrah antum bisa menjawab. Ya. Bahkan sampai level manusia pun, objek kebersamaan antar manusia pun akan berbeda disesuaikan dengan kebersamaan atau kualitas kebersamaan manusia akan berbeda rasanya sesuai dengan perbedaan objek kebersamaannya. Ya enggak? Antum kalau bersama dengan orang tua antum, pasti rasanya beda kalau antum bersama dengan musuh antum atau pedagang asongan misalnya. Kebersamaan yang rasanya beda, kualitasnya beda. Kalau orang tua antum tiba-tiba mengaduh, mengeluh, aduh. Atensi antum terhadapnya pasti beda dibandingkan ketika ada pedagang asongan mengaduh karena tangannya kecelup di penggorengan misalnya. Beda pasti atensinya. Karena apa? Ada sesuatu di situ. Wa qawluhu ta'ala innani ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya kami bersama dengan kalian berdua, bersama dengan kalian berdua aku mendengar lagi melihat. Mentakbirkan kata ganti untuk Allah untuk orang pertama yaitu aku, saya. Kalau untuk Allah jangan antum sebut saya. Saya bersama kalian enggak boleh, karena makna dari saya itu aslinya sahaya, kehambaan. Dan juga yang afdal adalah, yang afdal menurut ana, ketika antum memohon kepada Allah, jangan antum bilang untuk diri antum aku. Ingat, paham enggak sini maksudnya? Melainkan bilanglah saya. Ada sisi penghambaan dan ubudiyah lebih di saya itu daripada aku. Ingat, ya Allah, aku memohon pertolonganmu. Sahih secara lafal dan makna. Tapi untuk lebih afdalnya antum pakai saya memohon kepada engkau ya Allah. Mukhatabnya Allah Subhanahu wa taala. Itu pun kita dalam lafal Indonesia pun harus punya muraat loh, perhatian. Coba sekarang kalau antum mentakbirkan mukhatabnya Allah bukan dengan engkau tapi dengan kamu, relevan enggak? Enggak relevan. Ya Allah, aku mencintai kamu ya Allah. Kira-kira gimana? Enggak relevan. Kenapa? Karena biasanya kamu itu ditujukan untuk orang-orang yang sepadan atau yang di bawah kita. Begitu juga dengan aku, ya biasanya kan untuk apa, orang yang sepadan atau untuk menunjukkan keagungan diri atau puitis dan seterusnya. Sebaiknya jangan pakai aku kalau antum minta sama Allah, tapi pakai saya. Mu boleh, engkau boleh, gitu, untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih afdal, walaupun tetap sah doanya. Tetap sah insyaAllah. Karena mungkin antum tidak bermaksud untuk meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Innani ma'akum asma'u wa ara. Wa min adillati sunnati qawluhu sallallahu alaihi wasallam. Afdalul imani an ta'lama anna Allah ma'aka haitsuma kunta. Sebaik-baik iman adalah engkau mengilmui bahwasanya Allah Ta'ala bersama engkau, bersamamu. Kau mengilmui bahwasanya Allah Ta'ala bersamamu dimanapun kamu berada. Nah, haithuma di sini, ikhwan. Haithuma ini, imma dia menunjukkan kaifiyah. Nah, kaifiyah di sini, ya kaifiyah haliyah gitu, keadaan. Baik dari segi makaniyah ya atau zamaniyah, kapanpun ini kan menunjukkan mutlak ya, kapanpun, dimanapun, bagaimanapun gitu loh. Anta alama annallaha ma'aka haithuma kunta fi ayyi halin atau fi ayyi ahwalin wa makan wa zaman gitu. Itu seafdalnya iman. Baik, sekarang kita lihat. Tapi hadis ini dhaif, ikhwan. Hadis ini dhaif. Namun kenapa beliau menjadikan hadis ini sebagai syahid untuk ma'iyatullah padahal ini masalah aqidah. Maka kita katakan al-hadith dhaif wal ma'na sahihun bi syawahidih, gitu. Syawahidnya jelas ayat Allah Ta'ala. Lah ini hanya sebagai penambahan materi, ya. Dan ini maknanya sahih, sangat sahih. Kalau kita maknai afdalul iman an ta'lama anna Allah ma'aka haitsu ma kunta. Kalau kita terjemahkan biasa aja terasa biasa, tapi kalau kita fahami baik-baik dengan pemaknaan yang mendalam, maka kita dapatkan bahwasannya mengetahui Allah bersamamu kapanpun engkau, dimanapun engkau, bagaimanapun keadaan engkau, tidak sebatas ilmu atau pengetahuan, tapi melazimkan adanya amal. Karena orang kalau cuma sekadar tahu Allah Ta'ala Maha Tahu, itu semua orang tahu, kayak gitu. Tapi yang menjadikan ini afdhalul iman adalah penerapan, implementasinya bagaimana. Enggak? Kalau misalnya antum tanya ke tukang cakwe misalnya, Pak, apakah Allah Ta'ala bersama dengan kita dimanapun kita berada? Apakah Allah Ta'ala melihat kita? Ya, pasti bilang gitu gak? Iya. Tapi ya maksudnya tetap aja sambil goreng cakwe sambil nyetel dangdutan. Nah, kira-kira ini orang walaupun ya'lam annallaha ma'ahu haitsu makan, ingat? Apakah dia sedang mendapatkan afdhalul iman? Enggak. Ya. Ya kan, kan biasa kan gitu tuh kalau cakwe tukang gorengan sambil dengerin dangdutan, ya. Ya, jadi tidak mujarrad al-ma'rifah, iman itu, ya, iman itu adalah ma'rifah dan amal. Wa qawluhu li sahibihi Abi Bakr wa huma fi ghar fil ghar la tahzan inna Allah ma'ana, jangan kau sedih, sesungguhnya Allah bersama kita, ya. Nah, terus kenapa kalau Allah bersama kita, kan gitu pertanyaannya. Ini mbak, inilah yang menunjukkan mengapa para ulama membedakan kebaikan ma'iyah Allah itu dengan istilah namanya ma'iyah khasah dan ma'iyah ammah. Nanti insyaAllah pada pekan depan kita bahas. Karena apa faedahnya kalau misalnya antum cuma mengatakan inna Allah ma'ana sementara antum lagi sedih? Ayo coba. Paham gak? Dalam konteks kebiasaan manusia aja nih. Ya. Antum sedih. Ya, lagi sedih. Karena apa? Karena enggak ada yang dukung. Enggak ada yang ngebela. Tiba-tiba dibilang sama tetangga, tenang mas, Pak RT bersama kita. Ada perubahan suasana hati? Ada. Kenapa? Karena antum merasa ada yang ada penguatan di sini. Akan ada bantuan, akan ada pembelaan. Itu dari segi basyariah aja sudah mafhum. Maka apalagi kalau misalnya dari segi rububiyah Allah Ta'ala, tenang, Allah bersama antum. Bahkan sekarang perempuan-perempuan yang dizalimi suaminya misalnya, ya, dipukul dan seterusnya, ngadu sama antum misalnya, bilang antum, tenang, Allah bersama sampean. Ya. Kok agak senyum? Kenapa senyum? Enggak, dipukulnya enggak antum lihat. Maksudnya dia terus ngadu antum. Misalnya Ustaz Abu Maryam, anak digampar sama suami anak sekali tiga kali, sehari tiga kali. Dia kayak minum obat. Iya, dia kayak minum obat. Gimana Ustaz? Bilang, apakah anti bersalah? Enggak. Ana cuma salah ngeletakin sayur aja. Gitu misalnya. Ya. Ana kirain jengkol, ternyata kecoa gitu misalnya. Mau ngeracun gitu, Bang. Tapi benar saat ana khilaf beneran, ana enggak sengaja dan seterusnya. Baik, enggak sengaja lah perempuan. Antum tenangin dia misalnya, tenang. Bu, tenang. Kalau misalnya ibu enggak bersalah, sesungguhnya, dan ibu bersabar, sesungguhnya Allah bersama ibu. Masyaallah. Ah, gitu kan? Apa mafhum dari situ apa? Allah akan menolong sampean, gitu kan ya? Hmm. Tapi belum tentu ibu-ibu itu nerima. Enggak bisa, Ustaz. Ya kalau cuma kayak gitu saya tahu, Ustaz, kan gitu kan. Jadi pengen cari apa sebenarnya? Ya. Nah, itu dari segi itu orang sudah paham kok. Ya. Nah, la tahzanina Allah ma'ana wa qala ijma'a ala dzalika salaful ummah wa aimmatuha. Sudah menjadi ijma'. Dalil kitab ada, dalil sunnah ada, kiasan tidak perlu. Ijma'. Ijma' khalas. Baik, lanjut. Wal ma'iyyatu wa bihi qala wal ma'iyyatu fil lughah mutlaqul muqaranati wal musahabah. لكن مقتضاها ولازمها يختلف باختلاف الإضافة وقرائن السياق والأحوال فتارة تقتضي اختلاطا كما يقال جعلت الماء مع اللبن وتارة تقتضي تهديدا وإنذارا كما يقول المؤدب للجاني اذهب فأنا معك وتارة تقتضي نصرا وتأييدا كَمَنْ يَقُولُ لِمَنْ يَسْتَغِيثُ بِهِ أَنَا مَعَكَ أَنَا مَعَكَ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ اللَّوَازِمِ وَالْمُقْتَضَيَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ بِاخْتِلَافِ الْإِضَافَةِ وَالْقَرَائِنِ وَالْأَحْوَالِ. طيب. وَالْمَعِيَّةُ فِي اللُّغَةِ مُطْلَقُ الْمُقَارَنَةِ وَالْمُصَاحَبَةِ وَالْمُصَاحَبَةِ. معية secara bahasa adalah mutlak bermakna muqaranah dan musahabah. Muqaranah itu qarin, teman yang selalu ada bersamanya. Pertemanan atau apa ya, muqarna, susah kalau di Indonesia kan ya. Ya gitulah pokoknya. Wal musahabah. Musahabah pertemanan. Tapi bukan pertemanan makna musahabah ini. Musahabah itu biasanya ada sisi ilsaq dan muqaranah gitu, musahabah, selalu bersamanya gitu, selalu ada. Itu makna ma'iyah lah pokoknya. Kebersamaan. Nah, ketika kita tahu ma'iyah itu arti kebersamaan dengan adanya apa ya? Kedekatan misalnya. Tapi meskipun begitu, kebersamaan itu beda-beda maksud. Afwan, beda-beda dari segi muqtada dan lazimnya, ikhwan. Antum bedakan antara makna dengan muqtada atau lazim. Makna atau maksud A, itu udah. Muqtada dan lazim itu beda lagi. Paham? Ada ulangi. Makna adalah maksud, iya enggak? Makna suatu lafal, ya maksudnya suatu lafal, jelas itu. Tapi muqtada atau lazim itu seringkali bukanlah maknanya, bukanlah makna lafal. Oke. Okay. Ngerti enggak tuh? Belum, Ustaz. Ana ngangkat buku ini. Dan mengarahkannya ke antum. Maknanya jelas enggak? Jelas. Kelaziman dari ini apa? Ana pengen ngapain? Nyambit. Nah, itu kelaziman. Paham? Paham. Konsekuensi. Muqtada dan lazim itu konsekuensi. Ya. Kan? Ana bilang, Ustaz Hasan mengangkat kitab dan mengarahkan ke Rafi'i. Cukup sampai situ aja. Orang kira-kira, kayak pengen dilempar nih. Kan? Gitu kan? Mau dipraktikin sekalian biar paham maksud, biar paham beneran. Gitu. Oke. Okay. Lakinna muqtadaha wa lazimaha yakhtalifu bi ikhtilafil idhafati wa qara'ini. Wa qara'ini siyaqi ya wal ahwal. Tetapi kelaziman dari ma'iyah atau konsekuensi darinya itu beda. Ditinjau dari perbedaan apa? Penisbatan kepada siapa? ya enggak? Dan juga dari segi konteks dan keadaan beda, ya enggak? Sekarang kalau misalnya kita bilang PDI bersama dengan PSI misalnya, apakah antum samakan? Ini namanya bersama, paham enggak bersama di sini? Iya bersama. Tapi kalimat tersebut kemudian ditingkahi dengan berikutnya. Ya. Tukang sayur jalan bareng dengan tukang ongol-ongol. Tukang sayur jalan bersama tukang ongol-ongol. Beda enggak kebersamaan ini? Beda. Tapi maknanya tetap bersama enggak? Bisa. Ada musahabah muqarrah di situ ya. Kenapa antum bedakan? Yang antum bedakan tuh pemaknaannya atau konsekuensi maknanya? Konsekuensi. Konsekuensinya. Pemaknaannya sih tetap bersama ya bersama. With gitu kan. Enggak usah ditafsirkan macam-macam, udah selesai gitu aja. Ingat. Gitu ya kan. Atau contoh lain. Misal. Ana mencalonkan enggak na'udzubillah. Na'udzubillah dzalik. Kak, ana misalnya ana pengen mengadakan kajian Sahih Bukhari misalnya di Masjid Thariqul Huda. Ini kan enggak mungkin sih sebenarnya, tapi enggak. Pak Animan bilang, "Ustaz, ana ma'aka, Ustaz." Ya, ana ma'aka. Ya. Habis itu ana bilang, ana pengen ngisi kajian Thariqul Huda duet ma'a Ustaz Sulam. Duet. Kayak apa aja. Ah. Paham gak di sini bedanya? Anda pengen ngisi kajian Sahih Bukhari Thariqul Huda, insya Allah pada Senin depan. Pak Neiman bilang, Ustaz, anda ma'akah, Ustaz. Tapi kata anda, insya Allah anda bakal sama Ustaz Sulam di mimbar, di podium, sama Ustaz Sulam. Dia bilang, anda ma'akah, Ustaz. Anda ma'a Ustaz Sulam. Sama-sama arti ma'iyah ini muqarnah musahabah. Tapi muktabonya beda. Ustaz, ana ma'aka, Ustaz, kata Pak Iman. Artinya ana setuju dengan antum. Ana memfot antum. Ana mendukung antum. Ana ansuruka. Ana uayyiduka, ya Ustaz. Kita paham di sini, Pak Iman. Nah. Tapi kalau sama Ustaz Sulam berarti apa sekarang? Konsekuensinya adalah ana akan di samping Ustaz Sulam. Gitu kan ya? Iya. Sama-sama bersama enggak? Sama. Nah, sama-sama bersama maknanya. Ya gitu. Nah. Enggak mungkin dibalik kan? Ustaz Sulam dukung ana. Pasti mau disambil enggak mungkin kan? Enggak mungkin dah. Itu mungkin kalau itu terjadi goncang keranggan mungkin. Enggak mungkin. Kenapa? Di sini lihat ahwalnya beda, keadaannya beda. Antara maaf ya Pak Iman, antara murid dengan guru dengan antara sama guru kan beda hal. Nah, seperti itu ya kan. Jadi harus antum pahami nanti ketika antum ditanya akan hal ini. Makna sahih sama. Jangan bedakan maknanya. Tapi yang membedakan ini bukan makna. Ahwalnya, qarinahnya, dinisbatkan kepada siapa? Ya kan? Kalau dinisbatkan kepada murid, kebersamaan murid dengan guru beda dengan kebersamaan guru dengan guru yang tadi gitu loh. Nah, begitu ya, Fon. Ini pahami hal ini ya. Fataratan taqtadi ikhtilaton. Kadang-kadang makna kadang-kadang ma'iyah itu melazimkan adanya ikhtilaf. Apakah seluruh ma'iyah melazimkan ada ikhtilaf? Abu Maryam, paham enggak? Agak-agak rumit enggak kira-kira? Sedikit. Belajar lagi nanti rumah diulang-ulang lagi atau dengerin kajian rekamannya. Apakah seluruh kebersamaan melazimkan percampur bauran? Enggak. Enggak. Tapi kadang-kadang iya enggak? Kadang-kadang iya. Fataratan taqtadi thilatan. Kadang-kadang ma'iyah itu melazimkan adanya percampur baur. Contoh, ja'altul ma'a ma'al laban. Saya campur air dengan susu. Iya. Saya campur arehab dengan madu misalnya. Ya, gitu. Gimana? Buat minyak wangi kan lumayan, biar lebih kental karena dicampur. Ya. Itu ikhtilat jelas kalau itu ya. Wa taratan taqtadhi tahdidan wa indhara. Kadang-kadang konsekuensi dari ma'iyah itu adalah ancaman, peringatan seperti yang dikatakan oleh mu'adib, trainer lah, mu'adib itu trainer, orang yang melatih iljani untuk orang mudarrabnya, orang yang dilatih. Idhab fa ana ma'aka. Pergi kamu, saya bersama kamu. Ini bukan dalam rangka mendukung, bukan. Maksudnya pergi kamu, saya itu mantau kamu, gitu. Idhab ana ma'aka. Itu bisa dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kadang enggak terjadi kayak gitu. Wa taratan taqtadhi nasran wa ta'yida. Kaman yaqulu liman yastaghitsu bih. Kadang-kadang ma'iyah itu melazimkan nasr dan ta'yid. Pertolongan, bantuan. Seperti orang yang berkata kepada pihak yang meminta bantuan darinya. Ana ma'aka, ana ma'aka. Ya. Ana ma'aka di sini artinya saya bersama kamu. Artinya apa? Bukan artinya, konsekuensinya apa? Saya akan menolongmu. Betul enggak? Ya. Kayak misalnya Umar yang ngadu ke anak, "Ustaz, anak punya hutang banyak banget, Ustaz." "Berapa?" "Anak gak enak saat ngomongin." "Wis, berapa udah, Kis?" Antum dari awal emang anak pun gak enak ngeliat antum dari awal udah ada kayak gini kan. 20 juta saat Allahu Akbar. Antum ngadu gimana, Ustaz? Ya, anak mau ngutang sama orang untuk bayar hutang ini, gaya lubang tutup lubang, Ustaz. Dia bilang, anak pegang tangan Abu Maryam. Tenang Abu Maryam. Ana ma'aka. Ya. Abu Maryam memahaminya apa sebagai apa? Bahwa saya anak akan menolong dia. Ana ma'aka. Beneran, Ustaz? Ya iya, ana ma'aka. Tapi maksud anak ternyata bukan ana ma'aka. Ana ma'aka, ana ma'aka. Ma'aman ana, ma'aka ana. Yaqtadi alaihi apa? Mujawar, mukha, ikhtilat. Ikhtilat. Ya kan? Lihat. Salah konteks dalam memahami ma'iyah, ya salah paham. Antum memahami dalam konteks, ana akan memberikan nasr dan ta'yid terhadap utang antum. Tapi ana meniatkan itu ada untuk ikhtilat. Bahkan bukan ikhtilat, indar bahkan. Awas lo ya. Ana pantau ente. Gitu. Jadi dilihat. Yes. Ana juga salah juga, ngapain ana pakai konteks yang itu sementara beliau menginginkan konteksnya nasab dan ta'yid. Gitu. Ya, ila ghairi dzalika min al-lawazimi wal muqtadhayatil mukhtalifati. Bikhtilafil idhafati wal qira'in wal ahwal. Dan selainnya dari kelaziman-kelaziman dan konsekuensi yang berbeda sesuai dengan perbedaan penisbatan. Penisbatan ma'iyah itu juga berpengaruh terhadap hasil. Iya. Allah bersama kita. Tentu enggak bisa antum samakan dengan ustaz bersama kita dari segi apa ya? Penisbatan. Ya. Kemudian qarinah. Qarinah. Konteks dan juga ahwal keadaan. Tenang aja, jangan takut. Nah, bawa apa? Lo nggak nyium? Soalnya anak harum soalnya. Oke, okay. Antum nyium mak? Enggak. Udah ketutupan madu hidungnya. Ya, lanjut. Wabihi qal. ومثل هذا اللفظ الذي يتفق في أصل معناه ويختلف مقتضاه وحكمه باختلاف الإضافات والقرائن يسميه بعض الناس musyakkikan litashkikil mustami'i hal huwa man min hal huwa min qabilil mushtarak alladhi ittahada lafzu wa ikhtalafa ma'na nadhran li ikhtilafi muqtadahu wa hukmuh aw huwa li ikhtilafi muqtadahu wa hukmihi aw wa huwa aw huwa min qabilil mutawati alladhi ittahada lafzuhu wa ma'nahu nadhran li aslil ma'na. Jadi sebenarnya ini pertanyaan ya, jadi istifham kayak gini nadanya harus lebih tepat sebenarnya. Coba lanjut dulu. Wa tahqiqu annahu naw'un min al-mutawati li anna wadi' al-lughati wada'a hadha al-lafz bi'iza' al-qadr al-mushtarak wa ikhtilaf hukmihi wa muqtadahu إنما هو بحسب الإضافات والقرائن لا بأصل الوضع لكن لما كانت نوعا خاصا من المتواطئة فلا بأس بتخصيصها بلفظ. أحسن. قال المؤلف رحمه الله ومثل هذا اللفظ الذي يتفق في أصل معناه ويختلف مقتضاه وحكمه باختلاف الإضافات والقرائن يسميه بعض الناس مشككا. أنا أولاً atau dengan bahasa Indonesia. Lafal pahami baik-baik ini, perhatikan baik-baik. Lafalnya apa sekarang? Ma'iyah, kebersamaan, ya. Kebersamaan ini asal maknanya muttafaq alaih. Oke. Okay. Yaitu bersama. Yang beda apa sekarang? Yang beda adalah konsekuensi dan hukumnya. Kenapa berbeda? Karena makna bersama itu walaupun satu makna tetapi bisa dipengaruhi mafhumnya dari konteks yang berbeda. Oke gak? Ah. Bersama adalah bersama, ya gak? Semua orang mengartikan ma'a itu apa? Ya bersama. With. Udah selesai kan gitu kan? Ini yang disebut dengan asal makna yang muttafaq. Asal makna yang disepakati semuanya. Apa arti ma'a? Bersama. Apa arti ma'a? Ada enggak lafal lain yang menggantikan bersama? Ah, ada enggak? Bareng. Ya pada baik kan, sama aja kan? Dengan. Apakah bersama, bareng, dengan itu ya udah gitu-gitu aja kan, muqaranah, musahabah gitu kan, kelas. Enggak ada makna yang menyimpang gitu dari itu. Oke. Makna semua sesuai. Yang membedakan apa, ikhwan? Konsekuensi. Konsekuensinya, oke. Kenapa konsekuensinya beda? Karena ada konteks, keadaan, dan penisbatan yang beda. Jadi pertama, dasarkan dululah suatu lafal nih. Gini. Langsung aja anak-anak jelaskan dari sekarang deh. Ada istilah namanya mutawati, ada istilah namanya mustarak. Sebagian mengatakan mustarik. Oke? Okay? Dalam Indonesia, bahasa Indonesia apa? Ada lafal yang maknanya bersayap, ada lafal yang maknanya cuma itu-itu aja kelas. Ngerti gak? Misalnya makna tikus. Tikus, lafal tikus. Bisa dimaknai binatang yang mafhum, ya kan? Bisa dimaknai koruptor, ya. Ini maknanya mutawati atau mustarok? Mustarok. Mustarok, ngerti ya? Dari asal maknanya saja sudah berbeda, gitu. Anggap seperti itu ya. Yang semua orang ya bisa berbeda. Anggap seperti itu, ikhwan. Ya. Walaupun tikus ini koruptor makna majas ya. Ya, tapi anggap aja gitu. Ya. Kalau itu namanya mustarok. Tapi kemudian ada juga namanya lafal mutawati. Maknanya mutawati. Apa maksud mutawati? Ya masuknya ke situ-situ aja. Kan wata itu masuk. Mustarok itu berserikat. Wata itu masuk. Ya wes ke sana aja gitu loh. Mau gimana pun, di kapan pun, ya lafalnya maknanya seperti itu. Ya, oke, gimana? Paham gak? Paham. Kemudian ya, kawan. Contoh, sebutkan makna mustarok lainnya, biar dia lebih clear, ayo. Sebutkan contoh makna mustarok lainnya. Sebenarnya tikus itu tadi, Anda lebih cocok gak mustarok nih. Hah? Bisa. Bisa. Oh. Dapat. Racun. Ah, ini. Masya Allah. Masya Allah. Ini baru nih, baru bagus ini. Bisa. Bisa artinya apa? Dapat. Bisa artinya boleh. Bisa artinya racun. Nengke. Masya Allah. Luar biasa. Mencopotnya, apa tuh gini? Langsung kalah mantu. Ini makna mustarok. Satu lafal bisa maknanya beda-beda. Oke. Nah, itu emang dari asal mananya beda nggak? Makanya di kamus akan terjadi perbedaan. Artinya dapat. Atau mungkin, atau boleh, atau oke, dapat mungkin boleh itu mungkin agak satu aliran lah. Tapi yang kemudian agak jomplang apa? Racun. Racun. Sebenarnya bisa sama racun beda, bisa sama racun itu beda. Oke? Gitu ya. Ini makna mustarak. Tapi kalau makna mutawati atau lafal yang bermakna yang mutawati, khalas itu aja. Laptop. Ya udah, yang ngantum pahami laptop ya itu aja. Oke. Apa bedanya makna mustarok dan mutawati? Itu tadi udah kita makna mustarok. Bedanya, lafal mustarok itu maknanya itu bisa beda-beda. Mutawati, tidak itu aja. Juga, atau penjabaran perbedaan antara mustarok dan mutawati lainnya adalah bahwasanya tanpa perlu kita bicara tentang kalimat jumlah mufidah, yang di dalamnya ada makna ada lafal tersebut, artikan saja lafal itu secara bebas gitu aja. Misalnya apa arti bisa, maka akan diterjemahkan oleh orang dengan beragam penerjemahan atau penafsiran. Ini enggak, bisa adalah bisa jadinya mungkin, bisa jadi dapat, bisa artinya racun gitu ya. Tapi apa itu laptop, semua orang sepakat ya laptop ya itu seperti yang tergambar di benak, itu mutawatir. Nah, ma'iyah itu apa? Ya musahabah, muqaranah. Udah segitu aja udah. Adapun kalau ada warteg namain warteg ma'iyah, ya, itu udah enggak usah diomongin itu. Iya. Ma'iyah. Iya, ma'iyah. Ma dan iyah. Iya. Ya, oke. Okay. Sampai sini paham? Kawan. Nah, ومثل هذا اللفظ الذي يتفق في أصل معنى أصل معنى معية متفق ya itu aja. Tapi muktadha ma'iyah, hukumnya ma'iyah, konsekuensi ma'iyah, hasil dari ma'iyah berbeda dengan perbedaan apa? Penisbatan terhadapnya, konteksnya berbeda. Nah, melihat hal kayak gitu, maka sebagian orang kemudian, terutama ahlul bid'ah, mereka memandang bahwasanya lafal ma'iyah ini termasuk lafal musyakkik. Ngerti gak? Lafal yang membuat adanya keragu-raguan. Kenapa begitu? لتشكيك المستمع هل هو من قبيل المشترك الذي اتحد لفظه واختلف معناه أو هو من قبيل المتواطئ الذي اتحد لفظه ومعناه. Ini kalau antum memfaham kalimat ini, anda jelasinnya seperti ini. Karena kalau antum baca gitu doang, oh paham, paham. Tapi sebenarnya enggak paham. Apa musyakik artinya? Apa musyakik tadi? Musyakik adalah hal yang membuat ragu-ragu. Mereka mengatakan bahwasanya lafal ma'iyah ini bikin kita ragu apakah dia termasuk mustarok atau dia termasuk mutawatir. Dari segi mana? Mustarok itu berarti berserikat, ada beragam gitu ya. Satu kesatuan dalam, terkumpul dalam satu lafal. Mustarok makna dan mutawati makna. Apakah, sekarang antum jawab aja. Ma'iyah itu mustarokul makna atau mutawati'ul makna? Menurut antum, makna ma'iyah, kebersamaan. Maknanya. Mustarok beragam makna atau cuma maknanya itu-itu tak? Bersama. Itu-itu aja. Mutawatir ya? Baik. Ketika maknanya itu mutawatir, itu-itu saja, maka tidak bisa dikatakan sebagai majaz. Udah mulai masuk gak, Kevin? Tapi ketika suatu lafal maknanya bisa mustarok, maka ada possibilitas majaz. Kev. Tikus. Mustarok gak? Mustarok. Memang sesuai konteks, betul. Tapi ketika orang tikus, bisa aja mereka memaknai tikus. Apa itu tikus? Dan populernya makna qoribnya, makna qoribnya hewan tersebut. Makna baidnya apa? Koruptor. Dengan ilat dan sifat yang sama gitu ya. Kemaruk misalnya. Makna koruptor untuk tikus itu sahih enggak dalam bahasa kita? Sahih enggak sebagai makna tikus? Sahih karena digunakan secara urf. Maka dia menjadi majaz enggak? Majaz. Tapi itu makna bukan makna. Iya makna. Makna. Makna dari tikus. Jadi makna tikus itu sendiri mustarok atau mutawatik? Mustarok. Mustarok. Gimana? Bisa pahami bedanya enggak? Paham. Hah? Paham ya? Kalau tadi bilang tikus kan tergantung konteksnya. Betul, tergantung konteks. Jadi kalau yang anak pahami kalau yang ini misalnya bintang gitu kan. Salah. Kalau bintang kan ada mungkin sangat bintang. Misalnya Doni jadi bintang. Ada kemungkinan orang menganggap bintang. Iya. Karena bintang memang itu ya bintang. Misalnya. Kalau tikus tadi kan konteksnya misalnya si tikus, gitu. Tikus ini tikus yang. Iya. Tergantung kalimatnya kan. Tinggalkan kalimat. Kembali ke kamus. Tikus sama dengan apa? Binatang pengerat dan seterusnya. B, koruptor. Mungkin enggak kayak gitu. Enggak usah ada kalimat dulu deh. Di Indonesia tikus bisa diartikan dengan beragam macam makna. Betul sesuai konteks ya, betul. Tapi ketika dilepaskan dari kalimat, orang akan mengumpulkan makna-makna tikus dengan beragam makna kan? Iya. Nah, itu namanya makna mustarok. Gitu. Ya. Apalagi contoh lain biar lebih clear makna mustarok. Apalagi? Bintang tadi. Hah? Bintang yang tadi beliau katakan. Bintang. Ya bintang yang ada di langit bisa. Bintang. Apa namanya? Ya, tafsirnya gitu. B misalnya. Tokoh apa gitu. C idola. Kan beda semua itu. Ini makna mustarok, betul. Adapun urusan nanti disesuaikan dengan konteks kalimat itu nanti. Yang ini kan bahas makna bukan nafsirin kalimat. Ma'iyah, kebersamaan, bersama, titik dua. Dengan, bareng, udah gitu doang kan? Ah, yang bersama ini berarti mana? Mu? Mutawatik namanya. Gimana Pak Neman paham? Somai. Jika sekarang somai mustarok. Makanan Sunda, B, handphone. Xiaomi. Mana mustarok dah? Sekarang jadi mana mustarok? Tapi pada asalnya sebelum ada Redmi dan semacamnya itu, sebenarnya itu udah lama ya. Cuman baru populer kan belakang berapa tahun belakangan ini. Maknanya dulu somai ya somai itu aja. Bajigur, ya bajigur. Mana asalnya itu minuman tersebut gitu. Nama kedua plesetan misu-pisu. Bajigur koy. Ngarang itu. Ya kan? Jadi mana mustarok gitu. Tapi kembali ke asal mana masalahnya mana itu aja. Oke. Okay. Ana ulangi nih biar untuk paham. Wa mithlu hadzal lafdhi alladhi yattafiqu fi asli ma'nah wa yakhtalifu muqtadahu wa hukmuhu bi ikhtilafi al-idhafati wal qara'in yusammihi ba'dun nas musyakkikan. Makanya tadi antum meragukan. Ini lafal mustarok atau bukan ya? Karena kebersamaan ini kan beda dengan kebersamaan itu. Nah di sini karena antum tidak membedakan antara makna dengan muktado. Makna-makna, muktado-muktado. Paham? Makna itu ya esensi dari maksud lafal tersebut. Muktado itu adalah hal eksternal yang bukan bagian dari maksud atau bukan dari bagian dari makna lafal, tapi merupakan konsekuensi dari keberadaan lafal tersebut. Kef. Nah, ketika ma'iyah ini yang memang asal maknanya sama, akarnya itu sama, cuman cabang-cabang konsekuensinya yang berbeda sesuai konteks, maka orang-orang pun bingung. Kenapa mereka bingung? Mereka bingung di sini memilah ini sebenarnya ma'iyah ini mutawati maknanya atau tidak atau mustarok gitu loh, itu masalahnya. Nah, kita dari awal tadi kita sudah memilih bahwasanya wa tahqiqu annahu naw'un minal mutawati. Bahwa ma'iyah ini di antara macam lafal mutawati maknanya bukan mustarok. Kenapa? Li'anna wadi'al lughati wad'a hadzal lafzi bi iza'il qadril mustaraki. Kenapa di sini Indonesianya apa enak ini? Karena wadi'ul lughah, karena peletak bahasa meletakkan lafal ini dengan menggabungkan nilai yang tergabung dan keragaman hukum dan konsekuensinya. Mah tambah enggak ngerti anak baca terjemahannya. Ya, li'anna wadi'ul lughah wad'a hadzal lafdha, ya hadzal lafdha bi iza'il qadril mushtarak. Apa maksudnya? Wa ikhtilafu hukmihi iza di sini maknanya apa ya ikhwan iza? Wa ikhtilafu hukmihi wa muqtadahu innama huwa bihasabil idhafati wal qara'in la bi aslil wad'. Mutawati dengan mushtarak itu bertentangan ikhwan. Mutawati itu berarti cuman itu tok maknanya. Maksudnya ke situ-situ aja, muter di situ. Sementara mustarok lawannya dia. Maka ketika lafal maknanya mutawati, maka dia tidak sekadar dengan mustarok, beda. Maka antum kalau misalnya mau ke tafsiran makna saja, maka khalas antum langsung menjurus ke situ-situ doang. Ya, tanpa perlu melihat konteks bahkan. Adapun ikhtilaf hukumnya, ikhtilaf konsekuensinya itu bihasabil idhafati wal qara'in la bi aslil wada'. Lihat adanya aslul wada', kemudian ada konsekuensi dari makna. Aslul wada' berarti aslu makna. Asalnya bahasa atau lafal tersebut dimaknai itu apa gitu loh. Ya. Bahkan seandainya koruptor enggak ada, mungkin enggak dikiaskan dengan tikus. Tikus asal wadu'nya apa ikhwan? Hewan. Hewan. Ya, kalau dari asal wadu'nya ya. Namun kemudian urf zaman menentukan bahwasanya tikus juga bisa diwadu'kan dengan makna koruptor. Nah, misalnya tahun 1945 belum ada koruptor, eh. Sepakat satu Indonesia, tikus itu ya itu. Enggak. Ini berarti dia lafalnya apa? Mutawati secara aslul wadu'. Gitu. Adapun nanti ada nisbatan beda, maka penisbatan tersebut mempengaruhi makna. Afan, mempengaruhi konsekuensi atau mungkin makna juga. Misal, saya melihat Mickey tikus di kartun. Penisbatan Mickey dengan tikus. Tikus. Tahu Mickey tikus ya? Tahu. Nah, harus tahu kan tuh. Aku tahu Mickey tikus. Enggak tahu. Oh, ya, nama orang tinggal di desa kayak gitu. Mickey tikus. Tahu tahu. Mickey Mouse. Mickey Mouse enggak tahu. Hah? Tahu. Mungkin tahu. Enggak tahu lah. Ya beda lah Mickey tikus. Siapa dimaksud ini karena idofahnya udah beda, tapi hakikatnya tikus enggak seharusnya. Tikus. Cuman kan bukan tikus yang kayak gitu. Ya enggak? Nah, sifat karakter nisbat itu berpengaruh. Ya. Tadi malam saya digerogoti sama tikus werok. Ya, tikus warok, ya. Warok itu artinya warok. Hati-hati gitu. Tikus gede. Ya. Maka dia mutlak tikus atau tikus yang tersifati dengan kueroan. Tikus khusus sih kan. Nah, keberadaan itu melazimkan adanya konsekuensi yang berbeda, tapi asal wadu'nya adalah ya tikus tetap dia. Ya. Tapi konsekuensi pemikiran di kita adalah tikusnya pasti gede tuh. Karena wero. Ada tikus lain namanya tikus nyinying namanya. Ah, tikusnya masih kecil tuh. Curut. Ah, itu curut lah. Curut hakikatnya beda lagi itu dia. Dia beda. Dia beda dia. Dia seperti tikus tapi not tikus, bukan tikus. Ya. Dia asyad duwat an min tikus. Lakin lama kanat naw'an khasan minal mutawati'ati falaba'sa bitakhsisiha bilafzin. Coba lihat sini. Apa artinya? Namun karena hal ini merupakan salah satu bentuk khusus mutawati', maka tidak mengapa mengkhususkannya dengan sebuah lafal. Tambah gak ngerti. Beneran ya, Ikhwan. Tambah gak paham. Makanya Ikhwan, ilmu-ilmu seperti ini hatta diterjemahkan, dan jazahullah khairan Ustaz Zainal Abidin, siapapun yang berkontribusi dan bersaham dalam kebaikan ini, tetap gak bisa ya. Misalnya anda ngajarkan antum dengan kitab terjemahan taib, anda jelaskan, gak kena, susah kenanya, karena memang harus dengan modal bahasa Arab. Dan ya, penjelasan boleh dengan bahasa Indonesia, tapi penerangannya itu harus benar-benar sampai apa ya, nggak bisa dengan terjemahan belaka, dengan syarah. Jadi tadi yang mulai tahqiq annahu, bahwa ma'iyah, lafal ma'iyah mutawati' maknanya, karena asalnya bahasa menginginkan di situ bukan mustarok tetapi mutawati', asalnya seperti itu. Adapun terjadinya ikhtilaf hukum yang seolah-olah itu menjadi makna musytarak padahal tidak, itu kan disebabkan apa? Penisbatan berbeda, qarinah yang berbeda. Ketika anda bilang, insyaallah anda bikin kajian syarah apa Sahih Bukhari di Tariq, para yang bilang, Ustaz, anda ma'aka Ustaz. Anda bilang, anda bersama dengan Ustaz Sulam. Ya. Di sini ada apa? Penisbatan. Dan juga ada qarinah, konteks antara murid dengan guru, antara guru dengan guru. Tapi dari semua itu tidak menafikan bahwa saya makna bersama itu bareng. Hanya saja ada konsekuensi berbeda. Nah, konsekuensinya Pak Niman kepada anak, Pak Niman akan mendukung anak. Konsekuensinya anak bersama Ustaz Sulam, Pak. Ustaz Sulam, Pak. Bahwa saya anak di samping beliau. Apakah konsekuensi ini adalah makna? Bukan. Bukan. Konsekuensi ini adalah hukum apa namanya? Hukum pelaziman. Karena keadaan. Gimana? Udah ya, paham ya? Paham. Lama-lama ada yang pusing nih. Lanjut. Masya Allah, sudah jam 1 jam lewat lebih. Fadhal. Wabihi qal, idha tabayyana dhalika faqad ittadaha anna lafzal ma'iyyatil mudafa ila Allahi musta'malun fi haqiqatihi la fi majazih. غير أن معية الله لخلقه معية تليق به فليست كمعية المخلوق للمخلوق بل هي أعلى وأكمل ولا يلحقها من اللوازم والخصائص ما يلحق معية المخلوق للمخلوق أنجل. هذا وقد فسر بعض السلف معية الله لخلقه بعلمه بهم وهذا تفسير للمعية ببعض لوازمها وعرضهم به وغرضهم به الرد على حلولية الجهمية الذين قالوا إن الله بذاته في كل مكان واستدلوا بنصوص المعية فبين هؤلاء السلف أنه لا يراد من المعية كون الله معنى بذاته فإن هذا محال عقلا وشرعا لأنه ينافي ما وجب من علوه ويقتضي أن تحيط به مخلوقاته وهو محال أن تحيط به مخلوقاته. طيب ini Ana harus jelasin panjang lagi, ikhwan. Bukan panjang, tapi ada hal yang perlu jelaskan lagi. Kita cukup aja untuk sampai fala ba'sa bi takhsisiha bil lafz. Ya. Karena nanti akan ada penjelasan kenapa kita membahas ini, ikhwan. Tujuannya mutawatir mustarak. Karena dengan menyebutkan suatu lafal ini mutawatiul makna, maka itu menutup celah majaz. Gitu ya. Tapi ketika kita katakan ini mustarak maknanya, maka di situ membuka pintu majaz. Untuk ahlul bid'ah, awi terhadap asma dan sifat Allah Ta'ala, maka sebisa mungkin kita tutup celah majaz. Di antara celahnya adalah dengan menutup celah adanya kemungkinan pemaknaan yang berbeda dengan aslul wada', sehingga mereka enggak berani mengatakan, atau sehingga mereka tertutup dari mengatakan ini asal bahasa. Paham di sini? Iya, begitu. Ini salah satu caranya untuk menutup jalur ahlul bid'ah, ya, atau untuk membantah mereka. Begitu. Nanti insyaallah pada waktunya pertemuan depan insyaallah ana akan jelaskan insyaallah taala. Saya bisa jelaskan sekarang, cuma waktunya ini udah terlalu jauh. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat walaupun agak gimana tadi. Karena memang butuh seperti itu, ikhwan. Butuh diulang-ulang tadi penjelasannya, kan? Kalau plong gitu aja ana yakin antum enggak memahami maksudnya gitu loh. Allahu a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.